Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sudah memasuki bab ke-28. Bab tentang satru auratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghairi darurah. Bab tentang menutup aib saudaranya kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkan aib saudaranya tanpa kondisi yang mendesak, kondisi yang darurah, yang darurat. Kita sudah memiliki hadis-hadis yang diketengahkan oleh muallif, tepatnya pada hadis yang kedua, atau secara urutan adalah hadis ke-241. Seluruh hadisnya sejumlah 4 hadis dan semuanya dari sahabat yang satu, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyatakan, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah sami'tu yang diterjemahkan dengan saya mendengar, kalau kita mengetahui secara terjemah memang demikian, tetapi secara ilmu mustalah hadis adalah aku mendengar langsung dari Rasul tanpa perantara. Bukan aku dengar dari fulan, yang fulan tadi dengar dari Rasul, maka itu melalui orang kedua. Maka tidak bisa dikatakan dalam hadis sami'tu. Tapi langsung dari Rasulullah SAW, maka barulah dikatakan sami'tu, aku telah mendengar. Mendengar secara langsung tanpa perantara. Kalau dengan perantara mungkin akhbaroni, telah memberitakan kepadaku, atau haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Nah, adapun dengan istilah aku telah mendengar, berarti mendengarnya secara langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau menyatakan, kata yaqulu dengan qala itu sama. Apa bedanya? Siapa yang sudah belajar bahasa Arab? Qala fi'il madhi, telah berkata. Yaqulu fi'il mudhari, nam, suatu perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nam, maka kok ada kata qala, ada kata yaqulu, apa bedanya? Padahal sisi arti adalah sama, berkata. Tapi kalau yang menyatakan Rasul diistilahkan dengan bersabda. Nah, maka bedanya qala adalah fi'il madhi, sedangkan yaqul adalah fi'il mudhari'. Yaqulu berarti Rasul yang menyatakan. Kalau qala yang di depan tadi adalah Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar, kata Abu Hurairah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bahwa beliau bersabda, kullu ummati mu'afa. Kullu diartikan dengan semua, atau bisa diartikan dengan setiap. Kullu ummati, semua atau setiap umatku, mu'afa. Kita lihat bagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarahnya. Kata beliau, mu'afa ya'ni qad afahumullah azza wa jalla. Allah telah ampunkan, Allah telah maafkan mereka. Mereka di situ adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin. Setiap umatnya beliau dimaafkan. 6. illal mujahirin, kecuali kaum mujahirin. Mujahirin bentuk kata jamak, yang bentuk tunggalnya adalah mujahir. Kata mujahir berasal dari kata jahr. Jahr, jahrun. Pernah dengar istilah ini sholat jahr, ini sholat sir. Kalau sholat jahr berarti yang sholat suaranya atau bacaannya dikeraskan atau terdengar. Sedangkan sholat sir adalah sholat yang bacaannya dilirihkan, pelan. Al-mujahirin berarti orang yang melakukan perbuatan dengan terang-terangan. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hum alladzina yujahirun bima'siyatillah azza wa jalla. Mereka yang yujahirun, yang terang-terangan, bima'siyatillah, dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan bentuk pelanggaran-pelanggaran apa yang telah dilarang oleh Allah, dia lakukan terang-terangan tanpa ada rasa malu. Bahkan mungkin sampai mengantarkan kebanggaan, merasa bangga ketika dia melakukan dosa, maksiat. Itulah al-mujahir atau jamaknya mujahirin. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali mereka yang berbuat dosa, maksiat dengan terang-terangan. Wa inna minal mujahirati an ya'mala ar-rajulu bil-lail amalan. Dan sungguh minal mujaharah, termasuk dari perbuatan mujahar, perbuatan melakukan dosa dengan terang-terangan. Maka beliau berikan contohnya di sini. Maka di sana padanya kata minal mujaharah, termasuk atau di antara bentuk melakukan perbuatan secara terang-terangan itu adalah an ya'mala ar-rajulu, di mana ar-rajul orang laki-laki, tapi maknanya adalah seluruhnya baik laki-laki maupun perempuan, seseorang ya'mal, melakukan amalan dengan suatu amalan, bil-lail, yang dia lakukan di waktu malam. Thumma yusbih, kemudian ketika pagi harinya, keesokan pagi harinya, waqad satarahullahu alaihi, padahal Allah Jalla wa'ala telah tutupi kesalahannya tadi untuknya. Nah, antum berikan tanda garis sebelum waqad dan setelah satarahullahu alaihi. Sehingga ketika pagi harinya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah tutupi kesalahannya, fayaqulu, kemudian tiba-tiba dia menyatakan, dia berkata, dia bercerita, ya fulan, wahai fulan, dia bilang, dia cerita kepada temannya, amiltul barihah, aku tadi malam berbuat kada wa kada, berbuat ini, berbuat itu, dari jenis-jenis dosa, maksiat. Aku tadi malam ke kafe, karaoke. Aku tadi malam main perempuan. Aku tadi malam minum khamar. Aku tadi malam melakukan transaksi jual beli narkoba, jumlahnya puluhan juta, aku tadi malam kada wa kada. Naam. Wal'iyadu billah. Ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Wa qad bata, sementara di malamnya, bata artinya malam, sebagaimana kalian pernah dengar kata mabit. Mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Ya, maka bata artinya tadi malam. Yang padahal tadi malam yasturuhu rabbuh, Rabbnya telah menutupinya. Aibnya dia berbuat seperti itu padahal sudah Allah tutupi. Tidak ada yang tahu kalau dia tidak ceritakan. Nah, wa yusbih, kemudian di pagi harinya yakshif, dia kemudian bongkar, dia buka, dia beberkan, dia ceritakan. Yakshif, pernah dengar namanya kitab Kashfu Syubhat? Ya, kashfu artinya membongkar, membuka. Ya, nah. Yakshif, dia bongkar, dia ceritakan, tidak ada yang tanya, tiba-tiba kemudian dia cerita maunya sendiri. Satrallahi anhu, penutupnya Allah kepada dia. Allah sudah berusaha menutup, padahal itu perbuatan aib hambanya, perbuatan dosa dari hamba tadi. Allah sudah berusaha tutup, tetapi dia bongkar sendiri. Di situ ada kata satrun, ya, satrallah. Satara artinya menutup. Pernah dengar kata sutra? Sutra adalah sesuatu benda yang ditempatkan di depan orang sholat yang tidak boleh dilewati antara dirinya dengan sutra tadi. Nah, maka sutra adalah penutup. Nah, waqat wa yusbih yakshif satrallahi alaihi, dan di pagi harinya tiba-tiba dia membongkar, dia ceritakan penutupnya Allah kepadanya. Salah siapa itu? Salah dia sendiri. Naam. Artinya kalau dia berbuat dosa, hendaklah dia merasa malu, yang sepatutnya demikian. Tapi model orang yang seperti ini adalah dia merasa senang, bangga dengan perbuatan dosanya. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, an ya'malal ma'siyah wa huwa mujahir biha. Dia berbuat maksiat dengan terang-terangan, faya'maluha amaman nas, dia perbuat di depan orang banyak, di depan orang lain. Wahum yanduruna ilaih, dalam keadaan orang-orang tadi melihat langsung perbuatan dosanya. Naam. Hadza la syak annahu laisa bi'afiyah. Maka jenis yang seperti ini tidak diragukan lagi bahwa dia tidak dimaafkan. Mengingat pada awal hadis disebutkan setiap umatku dimaafkan kecuali kalau dia berbuat maksiat dengan terang-terangan. Li'annahu jarra 'ala nafsihi al-wail. Sebab dia tidak dimaafkan karena dia menyeret dirinya sendiri kepada al-wail, kepada celaka. Wa jarrahu 'ala ghairihi aidha. Dan di sisi lain menimbulkan dampak, dia menyeret orang lain juga. Bagaimana bentuk menyeret orang lain? Maka diterangkan lebih lanjut oleh Syekh bahwa menyeret dirinya sendiri dikarenakan dia zalama nafsah, dia telah melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Haitsu asallah wa rasulah, tatkala dia durhakai Allah dan Rasulnya. Maka sikap mendurhakai Allah dan Rasulnya melanggar dari apa yang telah Allah haramkan, berarti hamba telah mendzalimi dirinya sendiri. Kullu insan ya'sillaha wa rasulah, setiap orang, setiap diri yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa innahu zalimun li nafsih, maka berarti dia mendzalimi terhadap dirinya sendiri. Buktinya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat ke-57, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka itu mendzalimi kami, kata Allah. Mereka berbuat dosa seperti itu tidak menganiaya kami, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka. Jadi Allah tidak terkena dampak kerugian apapun ketika hamba melakukan pelanggaran. Jangan merasa dia tidak mau taat kemudian Allah dirugikan. Sama sekali tidak. Maka kembali kepada dirinya. Maka diibaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wan nafsu amanah indak, maka jiwa itu amanat di sisimu. Wajib bagimu untuk engkau pelihara dengan sebaik-baiknya. Sampai beliau misalkan, sampai-sampai sepertinya engkau memiliki peliharaan domba, kambing dan semisalnya. Maka engkau akan pilih siapa penggembalanya yang kau amanati, agar selamat kambing-kambingmu dengan orang yang amanat tadi. Maka demikian pula dirimu, ketika engkau tidak bisa jaga, kepada siapa engkau amanahkan tadi, maka akan rusak dirimu. Maka yang bisa menjaga diri kita, penggembala diri kita yang menuntun kita kepada kebaikan tadi adalah al-a'malus salihah, amalan-amalan yang baik. Sebaliknya yang membinasakan kita adalah al-a'malus sayyi'ah, penggembala yang jelek adalah amalan-amalan dosa. Nah, demikian kata beliau, mendzalimi terhadap dirinya sendiri. Dan juga orang yang melakukan dosa tadi akan menimbulkan dampak, pengaruh atau menyeret kepada saudaranya. Bagaimana demikian, kata beliau? Karena manusia, karena orang itu apabila dia lihat saudaranya melakukan maksiat, hanat fi nufusihim, kecenderungan hati itu kepingin niru. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat 6. Allah sebutkan pada ayatnya 6, Innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu, la ammaratun bisu, benar-benar menyuruh atau memerintahkan kepada perbuatan keji, perbuatan dosa, asu. Sehingga kalau terpancing dosa, itu lebih mudah dibandingkan orang untuk narik kepada yang baik, narik kepada ketaatan, berat. Ngajak taklim sulitnya luar biasa. Harus dirayu, ayo taklim, masya Allah, alhamdulillah, supaya sibuk dengan ilmu. Ninam diajak, ini ada kitabnya, ini ayo coba kesempatan dan waktu di sana ada pahalanya, duduknya tidak sia-sia. Dirayu, dibujuk, walaupun bukan membujuk untuk dosa, membujuk untuk kebaikan. Tapi beda ketika dosa tanpa diajak, langsung responnya begitu cepat. panggung musik. Nah, tanpa undangan berduyun-duyun. Sampai yang naik kendaraan kelihatan ada panggung di pinggir jalan langsung berhenti. Nah, demikian bentuk-bentuk dosa yang lainnya. Tanpa undangan, tanpa harus bersusah payah yang ngajaknya. Sudah berusaha sampai sekian kali kita mengajak kepada kebaikan, yang hadirnya pun juga kadang-kadang ya alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda persentasenya ketika amalan itu amalan dosa, mungkin 10 kali lipatnya, mungkin bahkan lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kecenderungan jiwa itu seperti tadi. Nah, sehingga dengan amalan maksiat, amalan dosa, hanat fi nufusihim, membuat kesenangan atau kesukaan pada jiwa mereka, sehingga akhirnya mereka ikut meniru berbuat semisal orang yang mencontohkan tadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayatnya tentang keluarga Fir'aun dalam surat Al-Qasas ayat ke-41 tepatnya, waja'alnahum a'immah, dan kami telah jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yad'una ilan nar, yang pemimpin tadi mengajak kepada an-nar. Ada promotornya, ada yang mempelopori untuk mengajak kepada an-nar, kepada dosa. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan kelak balasan kata Allah di yaumil qiyamah, dia la yunsarun, dia tidak ditolong. Naam. Dan ternyata dosa tidak berhenti begitu saja bagi dirinya, tetapi kepada lainnya. Sampai terus berlanjut, sampai kalau ditiru dosanya mengalir kepada yang memberikan contoh tadi. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Siapa yang memberikan contoh, sanna memberikan contoh, fil Islam memberikan teladan dalam Islam, sunnatan sayyi'ah, dengan contoh atau teladan yang jelek, fa'alaihi wizruha, maka yang memberikan contoh akan mendapatkan dosanya tentunya, wa wizru man amila biha, dan dosa dari orang yang menirunya. Kalau yang niru satu, maka dosanya terlimpah kepada yang mencontohkan tadi. Kalau yang niru dua, dosanya dua orang tadi juga kepada pelaku yang mempromotori tadi. Tiga, empat, dan seterusnya. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa dari yang menirunya tadi terus berkelanjutan tadi, bertambah tadi sampai yaumil qiyamah. Betapa besarnya dosa yang dia kumpulkan disebabkan karena dia memberikan fasilitas, dia berta'awun alal ithmi wal udwan, menolong dalam urusan dosa dan permusuhan, dia merintis dalam urusan dosa. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, maka orang yang melakukan itu, sebagian dari manusia tadi, tentu disebabkan karena dua sebab. Disebabkan karena dua sebab. As-sababul awwal, sebab yang pertama, ayyakunal insan ghafilan saliman la yahtammu bisyai. Sebab dia terseretnya tadi adalah karena dia lupa. 6. dia tidak mementingkan tentang amalannya, yang penting dia ikuti perbuatan dosa tadi. 6. Sehingga engkau dapati orang yang berbuat sayyi'ah, kemudian tanpa dia sadari atau dia merasa beban, kemudian dia ceritakan dari ketulusan hatinya, artinya dari kepolosannya, kemudian dia ceritakan. Dalam kondisi dia ghafil, dia lupa, dia tidak tahu bahwa yang dia tiru tadi adalah perbuatan dosa. Wasababu tsani, sebab yang kedua, an yatahaddats bil ma'asi, dia ceritakan maksiatnya, yatabajjahan wastihtaran bi'azamatil khaliq wal iyad billah, dia berbangga, dia mengikuti hawa nafsunya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia merasa bangga menceritakan kemaksiatan tadi kepada lainnya. Fahaula, maka mereka ini, kata beliau, wal iyadu billah, syarrul aqsam, sejelek-jelek jenis yang disebutkan. Jenis yang kedua adalah sejenis jelek dari makhluk, karena dia orang yang tidak mau menerima dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan, untuk ditutupi dari kesalahannya. 6. Fal hasil, maka pada kesimpulannya, kata beliau menasihatkan, yang bagi lil insan an yatasattar bi satrillah azza wa jalla, hendaknya seseorang itu mau ditutupi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi baginya. Allahumma astur aurati wa amin rawati, salah satu dari doa pagi dan petang, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, dan amankan dari segala bentuk kejelekan-kejelekanku ya Allah. Nah, dan seterusnya dari doa-doa pagi dan petang. Mudah-mudahan yang hadir selalu ingat dengan doa pagi dan petang setiap harinya diamalkan. Ya ahlus sunnah. 6. Wahai ahlus sunnah, maka hendaknya terus berdampingan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang disyariatkan, di antaranya setelah salat, termasuk zikir yang juga diajarkan selain itu oleh Rasulullah SAW, doa pagi, doa petang, doa masuk ke dalam masjid, keluar masjid. 6. Keluar rumah, naik kendaraan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. 6. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Maka jangan digampangkan, maka hendaklah diingatkan, yang mudah-mudahan insyaAllah husnudzon kepada antum, insyaAllah semua sudah mengamalkan. Maka diingatkan, bagi yang lupa hendaklah dijaga. Zikir setelah sholat pun dipentingkan sampai selesai. Kalau belum hafal, dihafalkan bagaimana zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan menghitung dengan jari jemari demikian. 6, 10, kemudian sampai 3 kali 30, kemudian 31, 32, 33, demikian tata caranya. Dan demikian pula bagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, selain hendaknya setiap diri menjaga dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi, maka hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kemaafan, dari lafaz hadis kullu ummati mu'afa, bersyukurlah kepada Allah Rabb kita yang memiliki sifat selalu memaafkan kepada hambanya selama hamba itu bisa dimaafkan. Yang ketiga kata beliau, an yatuba fima bainahu wa baina rabbih, hendaklah selalu melakukan taubat antara dirinya dengan Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia lakukan, dosa-dosa yang telah lalu. Kita selalu padanya dosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk bertaubat, dan beliau telah meneladani, telah berikan contoh istighfar kepada Allah tidak kurang 100 kali dalam sehari semalam, padahal beliau maksum diampunkan dosanya oleh Allah. Dan kalau dia telah bertaubat kepada Allah, maka Allah telah tutupi baginya di dunia dan di akhirat. Segera dia perbaiki, dia introspeksi. Kalau tadinya dia buat salah dan alhamdulillah yang lain tidak tahu, segera dia akhiri dan kemudian dia segera introspeksi dan dia perbaiki. Jangan kemudian berprasangka, ya sudah kan ditutupi, tidak ada yang tahu. Ya sudah, kesempatan berbuat lagi, toh nanti kan ditutupi selama kita tidak cerita. Ya, jangan, bukan demikian maksudnya. Melainkan terus melakukan taubat kepada Allah, tidak jemu-jemunya sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita. Nah, itulah makna hadis kedua. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إذا زانت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم إن زانت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. Kembali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan riwayat untuk yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sabdakan, idza zanatil amah, apabila al-amah artinya budak wanita, alifnya fathah, al-amah a, bukan dhammah, bukan ummah, dan mimnya pula bukan tasjid, bukan ummah, tapi al-amah. Apabila budak wanita zanat melakukan apa? Zina. Kemudian ada taknya karena menyesuaikan dengan fa'ilnya, dengan pelakunya, yakni al-amatu. Kalau pelakunya jenisnya mu'annath dengan tanda tak marbutah, maka fi'ilnya juga harus mu'annath. Idza zanatil amah, apabila budak wanita melakukan zina, atau dengan bahasa halusnya sekarang selingkuh, fatabayyan, kemudian terbukti zinaha, zinanya dia, falyajlidha alhadda, maka hendaklah dijilid, dicambuk, diberlakukan alhadda, hukum had baginya. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-amah beliau berikan definisi al-mamlukah, yang dimiliki, berarti punya pemilik. Siapa pemilik? Majikannya. Yang ini pada sistem perbudakan. Allati tuba wa tushtara, yang mana diperjualbelikan. Budak tadi bisa bebas dengan dibeli. Berapa harganya? Menurut harga yang ditetapkan maunya majikan tadi. Secara setelah sepakat baru kemudian baru dijual, dan kalau yang membelinya membebaskan maka dia hurrah, maka jadilah orang yang merdeka. Tapi selama itu maka dia adalah al-amah. Maka apabila dia melakukan zina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dicambuk. Haddul amah nisfu haddil hurrah. Maka cambukan atau penetapan hukum cambuk bagi budak wanita adalah setengah atau separuh dari ketetapan hukum cambuk bagi hamba yang merdeka. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala pada surat An-Nisa ayat yang ke-25, fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahishah fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka apabila uhsinna, wanita yang menjaga diri dengan telah kawin, telah menikah, fa'in atayna bifahishah, kalau dia kemudian melakukan perbuatan fahishah, artinya zina, fa'alayhinna, maka buat mereka nisfu, separuh. Ma'alal muhsanat, apa yang diberlakukan pada wanita-wanita yang sudah menikah dari orang-orang yang merdeka. Minal adab, separuh dari hukumannya. Nah, maka kalau wanita merdeka yang sudah menikah melakukan yang mana dia itu belum menikah, masih gadis, zina, maka hukum cambuknya dalam hukum Islam, dan ini yang memberlakukan adalah pemerintah, adalah penguasa, sebanyak 100 cambukan. Dan ditambah diasingkan selama 1 tahun. Dijauhkan dari masyarakat muslimin, diasingkan selama 1 tahun. Maka kalau begitu budak wanita separuhnya, berarti kalau tadi 100 berarti 50 cambuk. Adapun diasingkan bagi budak wanita, fa fi dzalika qaulan lil ulama, maka padanya ada 2 pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian berpendapat diasingkan 1/2 tahun. Sebagian para ulama berpendapat pula la tughrib, tidak diasingkan. Kenapa? Karena keterkaitan dengan hak sayyidnya, dengan hak majikannya. 6. Sampai di sini penjelasannya yang bisa kita bahas. Kelanjutannya insyaallah pada kajian mendatang. Sebelum diakhiri kita baca hadisnya bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha falyajlidha al-hadda wa la yutarrib 'alayha thumma in zanat ath-thaniyata falyajlidha al-hadda wa la yutarrib 'alayha thumma in zanat ath-thalithata falyabi'ha walau bihablin min sya'arin. Muttafaqun alaihi. Itulah yang bisa kita bahas sampai pada kajian ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.